السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام أجيب الله سبحانه وتعالى. اللهم مدركنا كتاب، lanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-10, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari surah At-Taubah ayat ke-72. Silakan dibaca Pak Eji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mashir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan berlakulah keras kepada mereka. Dan tempat mereka adalah di jahanam, yaitu seburuk-buruk tempat kembali. Ya harfu nida ayyu munada ha harfu tanbih an-nabiyu badal, Ustaz ya. Anbiya badal. Jahidil fi'il amr al-kufar maf'ul bi al-wawu harfin atfin al-munafikina ma'tuf al-wawu harfu atfin ulud ma'tuf alaihim jar majrur al-wawu harfu atfin ma'wahum ma'wa mudhafu mudhaf ilai. Kalau mudhaf itu bukan kedudukan, bukan ya. Ini mubtada ya. Ma'wahum sebagai mubtada jahannam khobar. Al-wa'u harfu atfin bi'sa fi'il madhi al-masiru fa'ilnya. Tafsirnya ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara bisayfi wal munafiqina bil lisani wal hujjati wasdud ala kullil fariqaini. Bukan kul ini mah kalau kayak gini, kalau dua itu kila ya. Oh, nah maksud ala killa firqa ini fariqa ini wa muqarruhum jahannam wa maqar maqar tempat ini masjid maqarruhum jahannam wa bi sal masiri wa masiruhum wa bi sal masiru masiruhum wabi'sal masiru masiruhum. Wahai Nabi, perangilah orang kafir dengan pedang dan orang-orang munafik dengan lisan dan dengan hujah. Dan berlakulah keras kepada atas kedua orang golongan itu. Dan tempat mereka adalah di jahanam, yaitu seburuk tempat kembali. Tempat kembali mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum sir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Nabi, perangilah orang kafir dan juga orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Dan tempat mereka adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah sebaik-baik tempat kembali. Ayat ini memerintahkan agar Rasulullah SAW memerangi orang kafir dan juga orang munafik. Tapi ada perbedaannya. Bagaimana dalam tafsir dikatakan kalau orang kafir diperangi dengan pedang, sementara orang munafik diperangi dengan lisan dan juga hujjah. Ini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan penyikapan ya terhadap orang kafir dengan orang munafik. Karena seorang muslim itu dituntut untuk menghukumi secara lahiriah. Kalau lahiriahnya dia muslim, maka dia harus dihukumi demikian, sekalipun di dalam hatinya dia memendam kebencian atau kekufuran. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir kan dari lahiriahnya saja sudah kelihatan bahwa mereka adalah orang kafir. Maka beda penyikapannya. Kalau orang kafir ini boleh langsung diperangi dengan pedang. Sementara orang munafik tidak. Ya. Sepanjang dia tidak memerangi kaum muslimin, maka orang munafik ini cukup diperangi dengan apa? Dengan lisan. Maksudnya dijelaskan keburukan sifat kemunafikan, yang diberikan hujjah bahwa orang munafik ini tidak ada beda dengan orang kafir. Nah ini cara jihad melawan orang munafik, yaitu dengan hujjah, dengan mendebat mereka, dengan menasihati mereka, dengan memperingati kaum muslimin dari sifat-sifat kemunafikan. Waghluz 'alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu kasih sayangnya ditujukan hanya kepada sesama muslim. Adapun pada orang kafir, terutama orang kafir harbi yang suka memerangi kaum muslimin, kita wajib bersikap keras kepada mereka. Jangan terbalik. Ya, kadang-kadang orang, terutama orang munafik, ya. Orang munafik itu malah kebalik, ya, bersikap tegasnya kepada kaum muslimin, bahkan mereka dengan bangganya kalau punya kedekatan dengan orang-orang kafir. Wa ma'wahum jahannam. Ya, baik orang kafir atau munafik, itu sama-sama tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Mungkin di dunia mereka disikapi secara berbeda. Orang kafir bisa langsung diperangi, orang munafik tidak boleh langsung diperangi, kecuali mereka memerangi kaum muslimin. Tapi di akhirat, keduanya sama. Baik munafik ataupun orang kafir, sama-sama tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wabi'sal maṣīr. Ya, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, baca Bu Yasir. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Mereka bersumpah dengan nama Allah, tidak mereka mengatakan dan sungguh mereka berkata perkataan kekafiran dan mereka kafir setelah mereka masuk Islam, dan mereka menginginkan apa yang tidak mereka capai, dan mereka tidak mencela kecuali jika Allah telah mencukupkan mereka dan Rasulnya dan karunianya. Maka jika mereka bertaubat, menjadi lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada bagi mereka di bumi dari pelindung dan tidak ada penolong. Nah. Yahlifu fi'il mudhari' wawnya sebagai fa'il, billahi jarwa majrur ma harfu nafin, qalu fi'il madi wawnya sebagai fa'il, alwaw harfu adfin, lamnya lamul jawab, qad harfu tahkikin, qalu fi'il madi wawnya sebagai fa'il, kalimata maf'ulun bih, Al-kufri mudhafun ilaih. Al-waw harfu atfin. Kafaru. Dia ma'tuf ya. Terus ba'da dorof zaman. Islamihim. Islamihim mudhafun ilaih. Wahammu al-waw harfu atfin. Ini ma'tuf ke qalu ya. Lima, jarwa majrur. Lam harfu nafyin wa jazmin. Yana alu fil mudore majzum bilam. Alwaw sebagai fa'il. Alwaw harfu atfin ma harfu nafyin. Naqamu fil madi. Alwaw sebagai fa'il. Illa harfu istisna. An harfu masdarin wa nasbin. Aghna fil madi. Humnya sebagai maf'ulun bi. Allahu lafdu jalalah sebagai fa'il. Al-waw harfu atfin. Rasulu ma'tuf. Al-ha'u sebagai mudhafun ilaih. Min fadli jarwa majrur. Al-ha'u mudhafun ilaih. Al-fa'u harfu istinaf. In harfu syart. Yatubu fi'il. Fi'il madi fi'il mudore al-waw sebagai fa'il. Yaku fi'il mudore nakis. Isimnya domir mustatir. Huwa khairo khobariyaku. Lahum jarwa majrur al-waw harfu atfin in harfu syartin. Yatawallau fi'il syart. Fi'il mudore al-waw sebagai fa'il. Yu'adzib iya fil ini juga fil mudore humnya sebagai dia kenapa majiz karena dia jawab syarat ya Ustaz. Terus humnya sebagai maf'ulun bi Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il adaban maf'ul mutlak ya aliman na'at fi dunya jarwa majrur al waw harfu atfin al akhirati dia ma'tuf al waw harfu atfin manafiyah lahum jarwa majrur fil ardi jarwa majrur miwali jarwa majrur juga al waw harfu atfin la lanya la nafi nasir ma'tuf ala wali. Yahliful munafiquna billahi innahum maqalu syai'an yusi'u ila rasuli wa ila almuslimina innahum lakadibun wa falaqad qalu kalimatal kufri wartaddu biha anil islami wa hawalu al-idrari idrara bi rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falam yumkinuhum Allahu min dhalik wa ma wajada al munafiquna shay'an yu'ibunahu wa yantaqidunahu illa anna Allah ta'ala tafaddalu alaihim fa aghnahum bima fataha ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam min al khairi wal barakat wal barakah wal barakati fa yarji'a ulai al kuffaru ila al imani wat taubati fa huwa khairul lahum wa in yu'ridu aw yastamirru ala halihim yu'adzibuhumullahu al adab al muji'a fid dunya ala aydil mu'minina wa fil akhirati binari jahannama walaysa lahum munqidun yunqidhuhum wala nasirun walaysa lahum. Oh ya, ini tempat selamat atau penyelamat ya. Oh ya, munqidhum ya, benar benar ya, penyelamat munqidhun ya. Munqidun yunqidhuhum wala nasirun yudfa'u anhum su'al adabi. Orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya mereka tidak melontarkan sesuatu yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Sungguh mereka benar-benar dusta. Sungguh mereka telah menyatakan kalimat kekafiran dan murtad keluar dari Islam. Dan mereka melancarkan mudarat terhadap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah tidak memberi kesempatan pada mereka. Orang munafik tidak mendapat sesuatu yang dapat mencela mereka dan kritik. Hanya Allah yang memberikan karunia kepada mereka. Dia mencukupi mereka dengan kebaikan dan berkah yang Allah buka kepada nabinya. Apabila orang-orang kafir itu kembali menuju keimanan dan tobat, mereka itu lebih baik. Dan apabila mereka berpaling dalam keadaan itu, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan siksa yang pedih di dunia melalui tangan kaum muslim, mukminin. Dan di akhirat, dengan neraka jahanam. Dan mereka tidak memiliki penyelamat yang menyelamatkan mereka dan penolong yang menghalau siksa buruk mereka dari mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Mereka bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak mengucapkan sesuatu yang menjelek-jelekkan Rasulullah dan juga kaum muslimin. Walaqad qalu, dan sungguh ya, padahal sungguh mereka, yaitu orang-orang munafik, telah mengucapkan kalimat kekufuran dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Dan mereka sangat mengharapkan sesuatu yang belum mereka capai, yaitu mampu membahayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu, dan di dalam mereka mencela, di dalam mereka berusaha menjelek-jelekkan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Illa, kecuali hanya karena ya Allah mencukupi dan Rasulnya mencukupi mereka dengan karunia-Nya. Ya. Fa iya tubu yaku khairalahum. Maka jika mereka bertaubat, ya itu lebih baik bagi mereka. Namun jika mereka berpaling, Allah akan menghadap mereka dengan adab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Dan mereka tidak mendapatkan ya penolong di muka bumi, ya tidak pula ya pembela. Jadi orang munafik itu memang kalau kita lihat di dalam sejarah Rasulullah SAW, orang munafik ini kerjaannya itu menggembosi kaum muslimin. Ya. Kerjaannya itu menjelek-jelekkan Rasulullah SAW, ya, dan juga para sahabatnya. Mereka merasa senang ya kalau ada musibah yang menimpa kaum muslimin. Ya. Dan justru bersedih kalau ada berita baik yang dialami oleh kaum muslimin. Ini orang munafik. Karena keimanan mereka tidak jujur. Mereka hanya iman di bibir saja, tapi hati mereka menyimpan kekufuran. Wala'iyadubillah. Semoga kita semua dan juga keluarga kita, anak keturunan kita dihindarkan dari sifat munafik semacam ini. Baca Abu Fatimah. Naam Ustazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan dari mereka orang yang berjanji kepada Allah, dan sungguh jika datang karunia dari Allah, mereka akan bersedekah dan mereka akan menjadi orang soleh. Al-wawu harfu adfin, minhum jar wa majrur, khobar muqaddam. Ya betul, khobar muqaddam. Man isim mausul sebagai mubtada mahar. Iya. Ahada fi'lun madin. Iya, San. Ini fi'l madin. Ahada yu'ahidu. Fa'alai fa'il. Allah lazul jalala sebagai makfulun di al-lamu lamu taukid. In harfu syartin atana fi'lun madin. Nah, sebagai fa'il. Min fadli jar wa majrur, al-ha'u mudhofun ilai, al-lamu lamu taukid, nas-soddaqo na fi'lun mudhari'un. Mabni ya, karena dia bersambung dengan nun taukid. Mabni litisoluhun nunu taukid, is it? Ya. Al-wawa harfu adfin, al-lamu harfu taukid, lanakuna fi'lu mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il, mabni juga saja. Ya. Minas solihina jar wa majrur. Tafsirnya. Apa Ustaz? 75. Oh iya. 5. Wa min fuqara'il munafiqina man yaqati'ul qata'a yaqta'u. Man yaqata'ul ahda ala nafsihi lain a'tahu Allahu al-mala la yusaddaqanna minhu wa ya'malanna ma ya'malu salihuna fi amwalihim wala yasiranna fi tariqis salih fi tariqis salah. Dan dari orang-orang miskin munafik, orang yang memutus janjinya atas dirinya, sungguh apa yang telah Allah berikan ke harta, sungguh mereka akan bersedekah. Itu kalau antum dari yang begitu yang dengerin nggak paham tak artinya apa. Jika Allah memberikannya harta, jika Allah memberikannya harta, sungguh mereka akan bersedekah darinya dan akan melakukannya apa yang benar-benar akan melakukan apa yang dilakukan orang-orang soleh menginfakkan hartanya. Nah, dan akan benar-benar mudah. Saro yasiru, saro itu artinya apa? Berjalan. Oh, berjalan, dan akan berjalan di jalan orang-orang soleh. Naam ya. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa'ayakum ya Ustazi. Naam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan di antara mereka orang munafik, ada yang berjanji kepada Allah, jika karunia Allah Subhanahu wa taala datang kepada kami, maksudnya jika Allah memberikan harta kepada kami sebagaimana harta diberikan kepada orang-orang yang beriman, lanasaddaqan, sungguh kami benar-benar akan bersedekah dan kami akan menjadi orang yang saleh. Ya. Jadi ini adalah orang munafik yang fakir, Mereka mengatakan, ya, kalau kami punya harta sebagaimana orang Muslim, orang mukmin itu punya harta, kami akan bersedekah. Dan ini adalah sifat yang tercela, ya. Ini sifat yang tercela. Karena sedekah itu perlu dilatih, ya. Kadang-kadang ada orang yang dia berkata pada dirinya, seandainya saya punya gaji sekian dan sekian, saya akan menyumbang sekian dan sekian. Ya, misalnya dia sekarang gajinya 1 juta. Kemudian dia mengatakan, coba gaji saya 10 juta. Saya akan menyumbang 1 juta setiap bulan. Pertanyaannya adalah, apakah ketika gaji dia 1 juta, dia sanggup untuk menyumbang 100 ribu? Karena kan persentasenya sama. 100 ribu itu kan 10%-nya 1 juta. Sebagaimana 1 juta, 10%-nya 10 juta. Yang jadi pertanyaan, apakah ketika uang dia 1 juta, dia sanggup menyumbang 100 ribu? Ya kalau enggak, maka sama aja. Nanti ketika uangnya 10 juta, dia enggak mampu menyumbang. Ya, 1 juta. Jadi jangan bersedekah itu nunggu kaya. Banyak orang-orang yang seperti itu, ya. Dia berazam, bertekad, berbicara pada dirinya sendiri. Dia katakan, saya kalau gaji saya sudah sekian, saya akan menyumbang sekian. Padahal bersedekah itu perlu latihan, ya. Perlu banyak dilatih. Orang yang berat dalam bersedekah ketika dia tidak punya uang, sama aja. Nanti ketika dia punya uang pun sama. Dia juga akan merasa berat untuk bersedekah. Ya, jadi, sedekah itu jangan nunggu kaya, tapi bersedekahlah semampunya. Karena dalam harta kita itu ada haknya orang yang membutuhkan, diantaranya orang-orang fakir, miskin, dan al-asnaf as-samaniyah yang kemarin kita bahas, ya. 8 orang yang boleh menerima harta zakat atau harta sedekah. Ya. Jadi jangan beribadah itu nunggu keadaan ideal, ya. Karena ibadah itu harus dilatih, harus dibiasakan. Nah, baca Bu Nurul. Ya, nah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma atahum min fadlihi yabkhilu bihi wa yatawallaw wa hum mu'ridun. Maka tatkala Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka bakhil, mereka pelit dengannya, dan mereka berpaling, dan mereka selalu menentang. Alfa'u haku atfin lama zarof zaman atahum atak ilmadi fa'ilnya domir mustatir takdiru huwa hum maf'ulun bi min fadlihi jar majrur alha'u mudhofun ilai bakhilu fi'il madi waw sebagai fa'il bihi jar majrur wa tawallau fi'il madi juga ini. Ya, fi'il madi. Fi'il madi waw sebagai fa'il alwaw harfu atfin hum domir munfasil sebagai mubtada, mu'riduna sebagai kabar dari hum. Nah. Falam, falam ma'aftahum ya. Falam? Falam ma'aftahum gitu ya. Falam ma'aftahumullahu min fadlihi bakhilu bi'iqtai sadaqati, sadaqata benar sedekati sedekati ya wa bi infaq kan ada Pak Bu ya wa bil infaqil mali fil khairi wa tawallau wa hum muriduna anil islami. Maka tatkala mereka Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka berlaku pelit untuk memberikannya, untuk mengeluarkan sedekah dan berinfak hartanya di dalam kebaikan. Mereka berpaling dan mereka selalu menentang Islam. Demikian Ustaz. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka ketika Allah memberikan kepada mereka karunia-Nya, sebagian dari karunia-Nya, bakhilu bih, mereka menjadi kikir dengan harta yang mereka miliki. Wa tawallaw, dan mereka berpaling, wa hum mu'ridun, ya, dan mereka menolak untuk berinfak. Nah, ini ya. Ketika mereka fakir, mereka menjanjikan kepada diri mereka sendiri kalau nanti banyak harta, dia akan bersedekah sebagaimana orang-orang yang murni imannya bersedekah. Namun ketika Allah telah melapangkan rezekinya, ya, dia bakhilubi, dia merasa pelit, kikir dengan harta yang dia miliki. Ya. Wa tawala, dan berpaling, wa hum muridun, dan dia enggan, ya, dia menolak untuk berinfak. Nah, ini sifat tercela, ya. Berinfak hanya kalau kondisinya ideal, ya. Kalau gaji saya sudah sekian dan sekian, baru saya akan berinfak. Orang-orang seperti ini, ya, dikhawatirkannya ketika nanti gajinya sudah sesuai dengan harapan dia, dia tetap akan merasa berat dari bersedekah. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa ibadah itu harus dilatih. Ibadah itu harus dilatih. Jadi nggak bisa orang tiba-tiba langsung jadi ahli ibadah. Tidak, ya, ibadah itu harus dilatih. Sebagaimana ibadah yang lainnya? Puasa misalnya. Awal-awalnya berat, tapi kalau sudah terbiasa, ya ringan. Begitupun sholat-sholat sunnah, ya, tilawah Quran, yang menuntut ilmu, ya, dan kebaikan-kebaikan yang lain itu perlu dilatih sebagaimana sedekah. Orang yang biasa sedekah apapun keadaannya, ya, fisarra wadarra, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, ya, dalam keadaan bahagia atau keadaan susah, dia tetap bersedekah, maka mudah bagi dia untuk bersedekah kapan saja. Tapi kalau ada orang yang, ya, sedekah itu nunggu kondisi ideal, maka yang seperti ini dikhawatirkan ketika kondisinya sudah ideal, dia tetap tidak mau bersedekah. Karena apa? Karena tidak punya kebiasaan untuk bersedekah. Ya, karena kebaikan itu harus selalu diasah, ya. Harus dibiasakan. Nah, ya, baca Bu Kurniati. Ustaz, 77 ya? Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون 77. Allah dan Allah menghukum mereka dengan kemunafikan mereka itu di dalam hati-hati mereka kepada hari pertemuan dengannya, dengan Allah, karena apa yang mereka ikrarkan kepada Allah dan yang mereka janjikan kepada Allah, dan karena dan dengan apa yang dulu mereka dustakan. Alfa'u harfu isti'naf. Aqoba itu fi'il madhi, ya. Fi'il madhi dengan fa'ilnya domir mustatir huwa ya'udhu ala Allah hum maf'ulum bi nifaqon hal, ya. Nah, Ustaz. Enggak, maf'ul bi. Maf'ul bi yang kedua. Oh iya, maf'ul bi thani, ya. Nifaq maf'ulum bi thani fi kulubi jarwa majrur him mudafun ilai. Ila yaumi jarwa majrur. Yalqawna fi'al mudhari dengan au sebagai fa'il hu maf'ulum bih bima al-ha'u maf'ulum bih bima jarwa majrur akhlafu fi'al madhi awau sebagai fa'il Allah lafzu jalala sebagai maf'ulum bih ma isi mausul sebagai na'at, ya, yang mereka wa'adu fi'al bima akhlafullah ma wa'adu, apa yang mereka janji kepadanya. Menjelaskan, kan, berarti, ya? Pak Mahbubah Fulay, ya? Jadi apa, ya? Sebentar. Kan ini artinya mereka ini, ya? Ikrar dengan karena atas dengan apa yang mereka ikrarkan kepada Allah. Apa yang mereka janjikan sendiri, ya? Keterangan nih, kayak keterangan. Apa mudhafun ilai, Ustaz? Dulu nih apa? Kanaat. Isi mausul. Coba kita lihat di Irobul Quran, ya. Yang lain apa? Mungkin ada yang udah ngecek? Bapak Ibu. Harful lebih kedua apa? Bukan. Apa? Harful Masdari. Namanya Masdari ya? Iya. Masdari ya? Iya. Oh iya, benar-benar. Namanya Masdari ya. Saya belum harus belajar nih. Masdari ya. Ya. Syukran Bu Yasra. Wa'adu fi'il madi al-waw sebagai fa'il al-ha'u maf'ulun bih. Al-waw harfu atin bima jarwa majrur kanu fi'il madi nakis al-waw sebagai isim kana yakdhibun fi'il mudhari dengan al-waw sebagai fa'il sebagai khobar kana ya. 77 Fakana jaza'un soni'ahum Ini mudhaf makana jaza'u soni'ihim. Oh mudhaf ya. Jaza'u soni. Jaza'u berarti ya, enggak tanwin ya jaza'u. Ini kan isimnya kana nih. Oh iya ya isimnya kana ya. Fakana jaza'u soni'ihim wa aqo batihim. Wa akibatihim. An zadahum nifaqon ala nifaqihim. La yastati'unal takhlis. Itu masdar dari apa itu kira-kira fi'il madhi. Akhlaso yakhlis. Apa ya fa'al? Ini wazannya apa? Berarti apa kalau masdar apa yang depannya tak kayak gitu? Tafa'ala. Iya, berarti apa? Tafa'ala ya tafa'ilu tafa'ulan. Ya. Tafa'ulan. Iya. Tafa'ulan takhallusa ya minhu ila yaumil hisabi wa dhalika bisababi ikhlafihimul wa'dil ladzi qata'uhu ala anfusihim wa bisababi nifaqihim wa kadzabihim dan itu adalah balasan atas perbuatan mereka dan itu hukuman mereka agar bertambah kemunafikan mereka di atas orang-orang yang munafik. Kata Ustaz. Di atas orang yang munafik. Mereka tidaklah mampu atau mereka tidaklah mampu dapat melepas darinya di hari perhitungan atau hari hisab. Dan yang demikian itu disebabkan pelanggaran atas janji mereka yang mereka hentikan pada diri mereka sendiri. Kok aneh ya mereka hentikan. Mereka hentikan pada diri mereka sendiri dan disebabkan kemunafikan mereka dan kedustaan mereka. Nama barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ketika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. Maka Allah hukum mereka dengan ya kemunafikan ya yang ada pada hati mereka. Jadi Allah tambah kemunafikan yang sudah ada dalam hati mereka dengan kemunafikan yang lain. Sampai hari yang mereka menjumpai Allah dengan sebab mereka menyelisih Allah apa yang mereka janjikan diri mereka sendiri dan dengan sebab apa yang mereka dustakan ya. Dengan sebab dahulu mereka berdusta. Kan di ayat sebelumnya mereka mengatakan saya akan berbuat seperti ini kalau begini. Dan setelah itu terjadi mereka tidak melakukannya. Maka ketika mereka tidak mau melakukan apa yang mereka janjikan sendiri, maka hukumannya adalah Allah tambahkan kemunafikan di atas kemunafikan. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa menghilangkan sifat kemunafikan dari diri mereka sendiri sampai hari kiam. Sampai mereka menjumpai Allah Azza wa Jalla. Dan inilah hakikatnya ya, ketika seseorang ya terus-menerus melakukan dosa, yang ada apa? Maka Allah akan biarkan dia terus-menerus dalam dosanya. Ya, sampai dia menjumpai Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan agar manusia itu bersegera dalam bertaubat kepada Allah, dalam beristighfar supaya apa? Supaya hatinya tidak tertutupi dengan noda hitam. Karena maksiat itu bagaikan noda hitam. Ya. Ketika seseorang melakukan maksiat, maka akan ada noda hitam dalam hati seseorang. Dia melakukannya lagi, akan ada noda hitam. Sampai akhirnya hatinya itu semuanya hitam. Kalau sudah sangat hitam, sangat sulit ya seseorang bertobat dari maksiat tersebut. Ya, makanya kalau kita terjatuh dalam kesalahan, dalam dosa, dalam maksiat, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita apa? Kita mudah kembali kepada Allah. Karena orang kalau sudah terbiasa melakukan maksiat, dia makin sulit kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Pak Kohir mau baca enggak? Dikit nih. Kohir. Baik. Lagi di Ustaz, lagi di tol izin. Perjalanan. Masyaallah. Sibuk sekali Pak Kohir ya buat balik lagi dari Kediri. Baik Ustaz. Pak Junaidi mungkin? Ayo jangan jadi pendengar aja Pak Junaidi nih. Harus mulai aktif. Kan udah lama juga nih. Mana Pak Junaidi? Baik ya, silakan baca. Siapa yang belum dari tadi? Bu ini ya, Bu Dahili sebelum ya. Silakan Bu. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'lamu anna Allaha ya'lamu ma sirrahum wa najwahum wa anna Allaha 'allamul ghuyub. Apakah tidak mengetahui orang-orang munafik itu bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan pembicaraan rahasia di antara mereka. Sungguhnya Allah mengetahui hal-hal yang baik. Al-hamzatu harfu istifham, lam harfu jasmin, ya'lamu fi'lun mudhari'un majzumun di lam, al-waw fa'il, anna harfu masdarin wa nasbin, Allaha isim anna, ya'lamu fi'lun mudhari'un sebagai khobar dari jumlah fa'il dan fi'il sebagai khobar dari anna. Sirro maf'ulun bi humudafun ilaihi alwahat adfin najwa itu maktubun ala sirro Ustaz ya humudafun ilaihi alwahat adfin anna masdarin wa nasbin allaha isim anna kalau anna itu bukan masdarin harfu taukidin yang masdarin itu an beda. Oh iya, berarti tadi salah juga ya? Oh tadi ya segitu. Iya, iya. Taukidin wa nasbin ya? Iya. Anna taukidin wa nasbin. Allaha isim anna. Anlamu khabar anna. Al-yuyubi mudafun ilaihi. 78. Alam ya'lam ha'ula'il munafiquna annallaha ya'lamu ma yukhunahu fi anfusihim wa ma yatahaddatsu nabihi fi majalisihim minal kaidi wal maka wal makari apa makri Ustaz? Wal makri. Wa anna Allaha 'allamul ghuyuba. Hah? 'Allamul ghuyuba. Ghuyuba jadi apa hal ghuyuba? Ghuyubi ya, 'allamul ghuyubi. Yeah. 'Allamul ghuyubi. Fasayujazihim ala a'malihimul lati ahsoha alaihim. Apakah tidak mengetahui orang-orang munafik itu bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan pada diri mereka dan apa yang mereka sampaikan pada majelis mereka yaitu berupa tipu daya dan makar. Sungguhnya Allah mengetahui hal-hal yang gaib dan kelak Allah akan membalas mereka atas perbuatan mereka yang apa asuha itu memperhitungkan apa Ustaz? Yang apa dicatat. Oh yang dicatat atas mereka. Atau dihitung enggak bisa nah. Ya barakallahu wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'lamu anna Allaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allaha 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka, orang-orang munafik, mengetahui bahwasanya Allah mengetahui rahasia mereka dan bisikan mereka. Dan sesungguhnya Allah maha mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi semua yang dilakukan oleh munafik itu dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya akan dibalas. Ya, semua amal kebaikan manusia, ya apalagi ini orang munafik, Allah akan catat mereka. Dan Allah akan balas mereka dengan adab nanti di akhirat. Nah. Baca. Umum Mikyal baca. Nah Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Dan orang-orang yang mencela orang-orang yang memberikan sedekah dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali sesuai kemampuannya, orang-orang munafik itu mengelola mereka. Dan Allah membalas olok-olokan mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Alladzina isim mausul sebagai mubtada, yalmizuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, al-mutawwi'ina maf'ulun bi, minal mu'minina jar majrur, fi sadaqati jar majrur, al-wawu harfu adfin, alladzina isim mausul sebagai mubtada, la yajiduna la harfu nafyin, yajidu fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, illa adatu hasrin juhda maf'ul bih hum mudhafun ilaih. Ini kabarnya mubtada ya mana ya? Gimana? Ya Bu. Pak ini ya fasa yastirunan. Jumlah setelahnya ya Ustaz. Ini kan masih lagi dalam bahasa khuruna minhum. Sakhira ininya. Sakhirallahu minhum. Pas al-wawu harfu adfin, yaskharuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, minhum jar majrur. Ini jumlah fasa yaskharuna minhum sebagai khabar dari aladina ya Ustaz. Ini enggak, kan ini masih mensifati orang munafik kan? Ya, justru ininya ini, sakhirallahu minhum walahum adabun alim. Khabarnya yang ini, sakhirallahu minhum. Sakhiru fi'il madhi, Allahu lahu jalalah sebagai fa'il, minhum jar majrur, al-wawu harfu sahirallahu minhum sebagai khobar aladina. Al-wawu harfu adfin, lahum jar majrur sebagai khobar muqaddam, adabun mubtada alimun na'at. Wa ma'al buhlil munafikina, la yas lamal mutasad diquna. Jadi koman sub la islamu aja. Oh ya, la yaslamul musaddiquna min adahum. Fa idza tasaddaqal aghnia'u bil malil katsiri abuhum wa tahamuhum birya'i. Wa idza tasaddaqal fuqara'u bima fi taqatihim istihza'u bihim. Istahza'u kan fi'il madhi. Oh iya ya Ustaz. Istahza'u bihim wa qalu sukhriyatan minhum. Madza tajidi sadaqatuhum hadhihi. Sakhirallahu min ha'ula'il munafiqina wa lahum adabun mu'limun muji'un. Orang-orang munafik yang bahil itu orang-orang munafik yang bahil itu gimana sih artinya? Wa ma'al buhlil munafikin. Orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang bahil itu mereka orang-orang yang orang-orang yang bersedekah itu tidak selamat dari orang-orang munafik yang bahil dari celaan mereka. Begitu, Ustaz? Iya, gitu. Dan apabila orang-orang kaya bersedekah dengan harta mereka yang banyak, mereka mencela mereka dan menuduhnya dengan riya. Dan apabila orang-orang fakir bersedekah dengan kemampuan mereka, mereka mengolok-olok mereka. Dan mereka berkata sebagai olok-olokan kepada mereka, apa yang kalian dapatkan dari sedekah ini? Maka Allah mengolok atau mencemooh orang-orang munafik, dan bagi mereka adab yang pedih dan menyakitkan. Demikian, Ustaz. Nam ya barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa fik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Mereka adalah orang-orang yang mencela, ya, orang munafik adalah orang-orang yang mencela orang-orang yang secara sukarela dari orang beriman memberikan sedekah. Dan mereka juga mencela orang-orang yang tidak mereka dapati kecuali sesuai dengan kesanggupan mereka. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ, lalu mereka pun mencela orang-orang yang bersedekah tersebut. Sakhirallahu minhum, Allah mencemooh atau mencela mereka, walahum adabun alim, dan bagi mereka ada adab yang pedih. Inilah orang munafik, ya. Orang munafik itu semua keadaan orang beriman enggak ada yang selamat dari celaan mereka. Kalau ada orang kaya yang dengan hartanya dia menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka olok-olok dan mereka tuduh bahwa orang itu riya. Itu kalau ada orang yang secara sukarela dengan kelebihan harta yang dimiliki, dibilang ini mah cuma riya doang. Sebaliknya kalau ada orang miskin, ya, orang yang hartanya enggak banyak tapi dia berusaha untuk sedekah dengan apa yang dia punya, nilainya memang kecil mungkin di mata manusia. Maka orang munafik ini mengatakan, mau dapat apa dari sedekah yang hanya sekian dan sekian? Nah, ini orang munafik, ya. Semua keadaan orang beriman itu salah di mata dia. Kalau ada orang kaya yang infaknya banyak, dibilang ini Maria. Giliran sedikit, dibilang mau dapat apa dengan infak yang seperti ini? Waliyadzubillah. Jangan sampai kita seperti ini. Ini namanya hasad, ini namanya dengki, ya. Ya. Ini perbuatan yang sangat tercela. Maka Allah mencela mereka, dan bagi mereka ada adab yang pedih di akhirat, ya. Nah, kita sampai sini untuk tafsirnya, kita pindah ke hadis. Mana tadi? Oh, belum ada masukin, ya? Apaan mana, ya? Oh, Afan. Ini lupa belum masukin. Mungkin besok aja kali, ya. Karena agak lama nyarinya. Baik, kita lihat chat yang masuk lagi dulu. Bu Umum Mekial bertanya, tafsir 77 bisa dibaca begini, kalau Ustaz, ikhlafihimul wa'da. Al-Wa'da sebagai maful bih. Kita buka dulu. Tafsir ayat 77. Iya, betul. Ini memang harus jadi maful bih, ya. Jadi gini loh. Kalau kita baca, kan pilihannya ada dua. Antara mudhaf ilaih sama maful bih. Tapi kan kalau bentuknya kayak gini, ini udah gak mungkin jadi mudhaf. Kenapa? Domir, ya. Domir itu gak bisa jadi mudhaf. Maka yang seperti ini gak mungkin setelahnya mudhaf ilahi. Maka dia adalah maful bih, ya. Maful bih dari mana? Dari ikhlaf. Ya, dari ikhlaf itu kan masdar, ya. Ini namanya masdar beramal fi'il. Jadi yang bisa beramal fi'il itu masdar bisa. Kemudian apa lagi? Bapak Ibu yang bisa. Kok diam aja? Isim fi'il, Ustaz. Isim, ya, isim fa'il bisa. Terus apa lagi? Isim maf'ul, ya. Ya, isim maf'ul juga bisa. Termasuk sifat musyabahah juga bisa. Cuma gini, kalau masdar, isim fa'il sama sifat musyabahah, dia beramal fi'il, fi'il apa namanya? Maklum ya. Beramal fi'il maklum. Kalau isim maf'ul, dia beramal fi'il majhul. Majhul. Ya, ya jadi kalau kalau apa namanya? Masdar, isim fa'il, sifat musyabbahah, dia beramal fi'il maklum ya. Maka setelahnya bisa fa'il atau maf'ul bihnya. Tapi kalau isim maf'ul, dia beramal fi'il majhul, maka setelahnya apa? Naibul fa'il ya. Nah, memang kita harus jeli sih, tapi insya Allah kalau kita udah biasa baca, ini mudah insya Allah. Dibedakannya gampang antara mana yang mudhaf ilaihi dengan yang beramal-amal fi'il. Oh, tadi dibacanya al-wadi, berarti ini sekaligus koreksi. Ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan besok sampai sini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.